Qala Ibnu Malik rahimahullah, faslun fi ziyajati hamzatil wasli. Pasal tentang penambahan hamzah wasl. Qala rahimahullah, il wasli hamzun sabiqun la yasbutu ila idab tudibihi kastasbitu wa wali fi'lin ma binihtawa ala akthara min arba'atin nahun jala wal amri wal masdari minhu wa qada amru thulathi qakhsha wa mzi wa mfudha wa fismil istid ibnu min sumi wa thnaini wa mri'in wa ta'nitin tabi wa aimunu hamzu al qada wa yubdal maddan bil istifhami au yusahhal. Pembahasan tentang penambahan hamzah wasl fihi masail. Al-Mas'alatul Ula. Hamzatul wasli, hamzatul wasli tuktabu di surat al-alif biduni ramzi hamzatin. Hamzatul wasli ialah hamzah yang ditulis dalam bentuk alif tanpa lambang hamzah. Naam. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Kullu fi'lin madin, kullu fi'lin madin ihtawa ala aktsara min arba'ati ahrufin. Ihtawa ala aktsara min arba'ati ahrufin. Yajibu al-ityanu fi awwalihi bihamzatil wasli. Kullu fi'lin madin ihtawa ala aktsara min arba'ati ahrufin yajibu al-ityanu fi awalihi bi hamzatil wasli. Nahu istakhraja wan talaqa. Wakadalika al-amru minhu. Wakadalika al-amru minhu. Nahu istakhrij wadtaliq. Wal masdar nahwu istikhrajin wantilaqin. Wa kadzalika tajibu hamzatul wasli fi amr thulathi. Wa kadzalika tajibu hamzatul wasli fi amr thulathi. Nahu ikhsha wambi wamfud. Min khasya wa madha wa nafadha min khasyya wa madha wa nafadha. Nah, ini perhatikan. Mana tempatnya hamzah wasl itu? Setiap fi'il madhi yang terdiri dari lebih dari 4 huruf. Setiap fi'il madhi yang hurufnya itu lebih dari 4 huruf, maka wajib untuk mendatangkan di permulaannya hamzah wasl. Contohnya istakhraja, intalaqa. Itu hamzah di awalnya atau hamzah wasl. Termasuk fi'il amr dari lafaz tersebut, istakhraj, intalaq. Termasuk masdarnya dari fi'il tersebut, istikhraj, intilaq. Demikian pula wajib hamzah wasl fi'il amr sulasi. Fi'il sulasi yang fi'il amrnya ya, ikhsha, imdi, unfud. Dari khosya, madha, dan nafada. Nah, al-mas'alatu as-salisa. Lam tuhfad hamzatul wasli, lam tuhfad hamzatul wasli fil asma'i allati laisat masadira di fi'lin zaidin ala arba'atin, allati laisat masadira li fi'lin zaidin ala arba'atin illa fi asharati asma'in. Wahia al-awwal ismun tani iston asalis ibnun arabi ibnumun al-khamis isnain asadis imrun as-sabi imra'atun as-samin ibnatun al-asir isnatani atau isnatain al-asir aymunun fil qasam. Nah, isim-isim selain masdar fi'il yang lebih dari 4 huruf tadi. Kalau masdar fi'il yang lebih dari 4 huruf itu hamzahnya wasl ya. Selain itu, isim yang itu yang hamzahnya wasl hanya 10. Tidak ada yang lain. Jadi selain apa ini isim yang terbentuk masdar lebih dari 4 huruf itu hanya 10 yang hamzah wasl. Itu yang pertama ismun, istun. Yang pertama ismun, yang kedua istun, yang ketiga ibnun, yang keempat ibnumun, yang kelima isnani atau isnain, yang keenam imruun, yang ketujuh imraatun, yang kedelapan ibnatun, yang kesembilan isnatain atau isnatani, Yang ke-10 aymun dalam sumpah. Aymun artinya sumpah. Al-mas'alah itu Rabi'ah. Lam tuhfad fil hurufi. Atau lam tuhfad hamzatul wasli fil hurufi. Lam tuhfad hamzatul wasli fil hurufi. Illa fi'al. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai bahasan kita tentang masalah at-tasrif dan ziyadatu hamzatil wasli. Nah, jadi untuk huruf yang hamzah wasal hanya pada al, ya. Nah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.